noi vino giurgiuliu, tiri tiri tiri dari dari da, cules toamna mai târziu, tiri tiri tiri dari dari da, cules toamna mai târziu, tiri tiri tiri dari dari da. Vinișor de pogândeț, tiri tiri tiri dari dari da, vinișor de pogândeț, tiri tiri tiri dari dari da, face pe om de nu-l vezi, tiri tiri tiri dari dari da, face pe om de nu-l vezi, tiri tiri tiri dari dari da. Vinișor de pamă rară, tiri tiri tiri dari dari da, vinișor de pamă rară, tiri tiri tiri dari dari da, te urci pe el fără de scară, tiri tiri tiri dari dari da, te urci pe el fără de scară, tiri tiri tiri dari dari da. Mul mai beau și nu mă-mbăt, tiri tiri tiri dari dari da, mul mai beau și nu mă-mbăt, tiri tiri tiri dari dari da, s-o făcut vinul oțăt, tiri tiri tiri dari dari da, s-o făcut vinul oțăt, tiri tiri tiri dari dari da. Gustos, tiri tiri tiri dari dari da, bună-i vinul și gustos, tiri tiri tiri dari dari da, când-l bei cu un om frumos, tiri tiri tiri dari dari da, când-l bei cu un om frumos, tiri tiri tiri dari dari da. Când-l bei cu un om urât, tiri tiri tiri dari dari da, când-l bei cu un om urât, tiri tiri tiri dari dari da, se oprește vinul în gât, dari dari da, se oprește vinul în gât, diri diri diri dari dari da.